بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siaran kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada bab berikutnya, yaitu bab At-Targhib fil Mubadha'ah. Adapun bab sebelumnya, walaupun ada beberapa hadis yang belum saya bacakan, tetapi alhamdulillah hadis-hadis tersebut sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, karena Imam An-Nasa'i rahimahullah membawakan semua riwayat dari sekian sahabat, dari sekian jalan. Masya Allah, beliau menyebutkan hampir seluruhnya, sehingga saya cukupkan dengan apa yang sudah kita baca, bahwasanya seorang suami boleh mendatangi istrinya dari belakang kalau masuknya tetap ke tempat rahimnya atau tetap ke tempat bercocok tanamnya. Artinya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa'tu harsakum anna syi'tum, datangilah ladang kalian dari manapun kalian mau. Artinya dari depan, dari belakang, tetapi harus di ladangnya. Sedangkan hadis yang sekian banyak yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i adalah melarang kalau masuknya ke dubur. Itu haram hukumnya, dan walhamdulillah sepertinya beliau ingin menekankan dan menegaskan, sehingga beliau bawakan semua riwayatnya dari semua sahabat, dari semua jalan. Jazahullahu khairan, semoga Allah berikan pahala kepada beliau rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu. Bab berikutnya, At-Targhib fil Mubadha'ah, anjuran untuk melakukan jima' antara suami dan istri. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Abu Amir qala akhbarana Ali an Yahya an Zaid ibn Salam an Abi Salam qala qala Abu Dzar, berkata sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ka'annahu ya'ni an-nabi, sepertinya beliau memaksudkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna 'ala kulli nafsin kulla yawmin fihi tala'at fihi asy-syamsu sadaqah minhu 'ala nafsihi. Bahwasanya setiap orang, setiap harinya, setiap terbit matahari, harus ada sedekah untuk dirinya. Ada sedekah untuk kebaikan dirinya. Qultu ya Rasulullah, min aina atasaddaq wa laysa lana amwal. Aku katakan, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, bagaimana aku akan bersedekah? Dari mana aku akan bersedekah? Kami tidak punya harta. Qala, maka Nabi menjawab, awalaysa min abwabis sadaqah at-takbir, bukankah termasuk bab sadaqah adalah bertakbir, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, dan engkau meminta ampun kepada Allah, engkau menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa ta'zilu syauka an tariqil muslimin wal 'idham wal hajar, atau engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, yakni menyingkirkan gangguan seperti duri dari jalan kaum muslimin, atau tulang atau batu-batu yang menghalangi jalan kaum muslimin. Itu juga sedekah. Wa tahdil a'ma, engkau membimbing orang yang buta atau menuntun orang yang buta juga sedekah. Wa tadulul mustadil ala hajatillah, atau menunjukkan orang yang minta petunjuk jalan untuk hajat kepada Allah. Qad alima, qad alimta makanahu, dan engkau tahu tempatnya. Qad alimta makanaha, dan engkau tahu tempatnya, maka engkau menunjukkan jalannya. Itu juga sedekah. Wa tarfa' bi shiddati dhira'aika ma'ad dha'if, dan engkau angkat dengan kekuatan lenganmu membantu yang lemah. Itu juga sedekah. Kullu dhalika min abwabis sadaqah, semua itu kata Nabi merupakan pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu sendiri, artinya untuk keuntungan atau untuk pahala dirimu. Walaka fi jima'ika zawjataka ajrun, dan engkau dalam jima'mu menghubungi istrimu, ini bergaul berjima dengan istrimu, itu juga ada pahalanya, itu juga sedekah. Qultu, saya katakan, kata Abu Dzar, kaifa yakunu lil ajr fi syahwati, bagaimana mungkin aku dapat pahala karena aku memuaskan syahwatku. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ara'aita law kana laka walad, bagaimana pendapatmu kalau engkau memiliki anak kemudian beranjak besar, engkau berharap kebaikannya, tiba-tiba meninggal, apakah engkau mendapatkan pahala? Tentu, kata Abu Dzar, mendapat pahala. Fa anta khalaqtahu, apakah engkau yang menciptakan anakmu? Balillah khalaqahu, kata Abu Dzar, tentu Allah yang menciptakannya. Fa anta hadaitahu, apakah engkau yang memberikan hidayah kepadanya? Balillah hadahu, kata Abu Dzar, tentu Allah yang memberi hidayah, bukan aku. Fa anta kunta tarzuquhu, apakah engkau yang memberi rezeki pada anakmu? Balillah razaqahu, kata Abu Dzar, bahkan Allah yang memberikan rezeki padanya, tetapi toh engkau mendapatkan pahala. Padahal yang menciptakan adalah Allah, yang memberi makan juga Allah, yang memberi rezeki juga Allah, yang memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya juga Allah. Bukankah engkau tetap mendapatkan pahala? Kadzalika fadha'hu fi halalih, demikian pula dalam jima, letakkanlah di tempat yang halal, letakkanlah spermamu di tempat yang halal. Wajanibhu harama, dan jangan diletakkan di tempat yang haram. Fa in syaa Allahu ahyaahu, kalau Allah kehendaki Allah akan hidupkan, artinya Allah takdirkan jadi seorang bayi. Wa in syaa amatahu, kalau Allah kehendaki Allah matikan. Walaka ajrun, dan engkau mendapatkan pahala. Artinya walaupun jima tadi belum tentu akan menghasilkan seorang anak, walaupun jima tersebut atau pergaulan suami istri tersebut tidak mesti menyebabkan kehamilan sang istri, tetapi niatmu, tetapi upayamu, tetapi apa yang kamu lakukan terhadap istrimu di tempat yang halal, itu pahala. Sebagaimana kalau engkau memberikan atau meletakkannya di tempat yang haram, maka jadi dosa. Riwayat kedua, qala rahimahullah, berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn Sulaiman, qala akhbarana Yazid, qala anba'ana Hisham an Wasil maula Abi Uyayna an Yahya ibn Uqail an Yahya ibn Ya'mur an Abi Dharr an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan dengan sanadnya juga kepada Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi bersabda, wa yusbihu ala Sulama ibni Adam kulla yaumin sadaqah, setiap pagi bagi sendi-sendi anak Adam, setiap tulang belulang anak Adam ada sedekahnya. Qala imatatukal adha anit tariq sadaqah. Engkau menghindarkan gangguan dari jalan kaum muslimin, sadaqah. Wa taslimuka 'alan nasi sadaqah. Engkau memberi salam kepada manusia, kepada kaum muslimin, itu juga sadaqah. Wa amruka bil ma'ruf sadaqah. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf, sadaqah. Wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Engkau melarang dari kemunkaran juga sadaqah. Wa mubadha'atuka ahlaka sadaqah. Dan engkau menjimai istrimu juga sadaqah. Qulna, kami katakan ya Rasulullah, ayaqdir rajul syahwatahu takunu lahu sadaqah. Ya Rasulullah, seseorang memuaskan hawa nafsunya atau melampiaskan hawa nafsunya, apakah dianggap sadaqah? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, engkau melampiaskan hawa nafsumu kepada yang halal, itu sedekah. Ara'aita law ja'ala tilka syahwa mimma harrama Allah 'alaihi alam yakun 'alaihi wizra. Kata Nabi, bukankah, bagaimana pendapatmu kalau dijadikan syahwat tadi kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau syahwat tadi ditunaikan, dilampiaskannya kepada selain yang halal dan kepada yang diharamkan oleh Allah, alam yakun alaihi wizra, bukankah akan menjadi dosa? Kulna bala, kami katakan tentu ya Rasulullah, kalau diletakkan pada yang haram jadi dosa. Fa innahu idza ja'ala fiha aw fima ahallallahu lahu fahiya sadaqah. Maka demikian pula kalau diletakkan kepada yang Allah halalkan, maka dia jadi sedekah. Kalau diletakkan pada yang haram jadi dosa, maka kalau diletakkan pada yang halal jadi pahala. Dan itu sedekah. Qala wa dzakara asya'a sedekah. Kemudian Nabi menyebutkan tentang sekian banyak bentuk-bentuk sedekah. Takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Ucapan subhanallah sadaqah, ucapan Allahu Akbar sadaqah, ucapan subhanallah sadaqah, ucapan la ilaha illallah sadaqah. Sampai kemudian Nabi bersabda di akhir hadis, yujzi'u min dhalika kulli rak'atad duha. Akan bisa menunaikan semua itu dengan dua rakaat salat duha. Hadis ini selain Imam Nasa'i rahimahullah, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan pula oleh Muslim dalam sahihnya. Rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka para ulama ahlul hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari beberapa hadis ini menyebutkan bahwa menjimai istri itu ada pahalanya, ada sedekah. Sehingga barakallahu fikum, jangan dianggap remeh masalah hubungan suami istri dengan makna jima pada sebuah rumah tangga. Keluarga sakinah, keluarga yang tentram, keluarga yang akan bahagia adalah keluarga yang masing-masing suami dan istri mengerti kewajibannya dan dalam keadaan dia berupaya untuk menunaikan kewajibannya dan dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala haknya. Dan di antaranya adalah keberadaan hubungan suami istri dalam artian jima di rumah tangganya, maka akan lebih mempererat, akan lebih membangun cinta kasih antara suami dan istri, dan itu barakallahu fikum sadaqah, mendapatkan pahala, masya Allah. Bab berikutnya, an-nahyu anit tajarrud anil mubadha'ah. Di sini Imam An-Nasa'i membawakan satu bab larangan untuk tajarrud indal mubadha'ah, larangan untuk membuka pakaian secara keseluruhan. Tetapi kemudian beliau sendiri yang menyatakan bahwa hadis ini munkar. Mungkin wallahu taala alam, beliau menginginkan agar kita sekedar tahu ada riwayat tetapi dhaif. Yaitu disebutkan sanadnya, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Rahim qala akhbarana Amr ibn Abi Salamah an Sadaqah ibn Abdullah an Zuhair ibn Muhammad an Asim al-Ahwal An Abdullah ibn Sarjis, anna Rasulullah sallam qal, bahwa disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, kalau salah seorang kalian mendatangi istrinya, falyulqi ala ajuzihi wa ajizaha syai'a, hendaklah menutupkan kepada bokong dirinya dan bokong istrinya sesuatu untuk menutupi. Wala yatajarrada tajarrudal airain, jangan bertelanjang bulat seperti dua keledai yang wahsyi. Kemudian berkata Imam Nasa'i, berkata Abu Abdurrahman, hadza haditsun munkar, hadis ini hadis yang munkar. Wa Sadaqah ibni Abdullah da'if, salah seorang rawinya yang bernama Sadaqah ibni Abdullah itu lemah, da'if. Wa inama akhrajathu li'alla yuj'al Amr an Zuhair, wa Zuhair yarwihi an ibni Jurayd an 'Asim, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sehingga dengan kelemahan hadis ini, maka sesungguhnya tidak ada larangan untuk bertelanjang bulat suami dan istri ketika berjima, tentunya kecuali untuk berhati-hati jangan sampai terlihat orang lain atau anaknya ataupun bahkan beberapa sahabat mengeluarkan hewan peliharaannya dari kamarnya. Kucing atau apa, mereka keluarkan karena khawatir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ma yaqulu idza atahunna, apa yang diucapkan ketika berjima? Disebutkan riwayatnya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid qala anbana Sufyan an Mansur an Salim an Quraib an ibn Abbas yablughu bihi an-nabi, yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW, qala law anna ahadakum qala hina yuwaqi ahla, kalau salah seorang kalian berkata ketika ingin menjimai istrinya, bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa qudiya bainahuma walad lam yadurhu syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau salah seorang kalian ingin menjimai istrinya kemudian berkata, bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, yang maknanya kurang lebih dengan nama Allah, ya Allah jauhkan diriku dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Kalau mengucapkan kalimat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqudiya bainahuma walad, kemudian ditakdirkan mendapatkan anak, lam yadurruhu syaitan, artinya tidak akan mendapatkan madarat dari syaitan. Syaitan tidak akan mengalahkannya. Syaitan tentunya bisa menggoda setiap manusia, tetapi anak yang dilahirkan dengan bismillah akan sulit untuk dikuasai oleh syaitan, akan sulit untuk dikalahkan oleh syaitan, atau syaitan tidak bisa membuat madarat pada anak tersebut. Ikhwan ibn na'azakumullah, ternyata pendidikan anak dimulai sejak jimaknya, dimulai sejak mubadhaah, sejak jima, baca bismillah agar anak yang lahir dengan nama Allah, dengan bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, akan menjadi anak yang terjaga dari syaitan. Baru kemudian berlanjut pendidikannya dengan pendidikan yang berikutnya ketika dia lahir, ketika dia beranjak besar, ketika dia mulai sekolah dan seterusnya, itu pendidikan-pendidikan yang berikutnya. Tetapi dimulai ketika jima suami dan istri, ucapkan bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Wallahu ta'ala ala bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.